Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah santri Mahat Al-Ilmi, kembali kita lanjutkan pelajaran usul fikih dari kitab Tashilul Usul ila Fahmi Ilmil Usul. Kita masih pada pembahasan ijtihad. Poin selanjutnya adalah al-ijtihadu fi zamanin nubuwah. Ijtihad di masa Nabi. Adakah ijtihad di masa Nabi? Mana'a qaumun, sejumlah ulama melarang, mengatakan tidak adanya ijtihad di masa Nabi secara mutlak. Sekelompok ulama yang lain membolehkan dan mengatakan adanya secara mutlak. Warajidan yang benar adalah at-tafriq atau at-tafsil, rincian antara kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ghaib sedang safar, maka boleh baginya bagi sahabat untuk beristihad. Wa man kana hadiran, sedangkan jika Nabi hadir ada di kota Madinah, maka tidaklah boleh berfatwa dan beristihad kecuali dengan izin Nabi. Min adillati dzalika, di antara dalilnya adalah kisah Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu dan pembenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz bin Jabal dikirim ke Yaman dan kata Mu'adz kepada Nabi, jika tidak ada jawaban hukum dari Quran dan Sunnah, maka saya akan beristihad. Dan Nabi membenarkan apa yang dilakukan oleh Mu'adz. Berarti Mu'adz beristihad, namun posisinya di Yaman. Demikian juga Nabi SAW tafwid menyerahkan hukuman untuk Bani Quraidah kepada Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Tatkala lamma tatkala nazalu, mereka memilih hukumnya Sa'ad bin Mu'adz. Fahakama, maka Sa'ad bin Mu'adz mengeluarkan vonis hukum mati untuk al-muqatilah, laki-laki dewasa yang ikut berperang, kemudian ditawan dan diperbudak, adzarori, anak-anak kecil. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menilai benar putusan Sa'ad bin Mu'adz. Alasan yang ketiga adalah takrir diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Amr ibn al-As radhiyallahu anhu tatkala beliau salat mengimami anak buahnya dalam keadaan tayamum. Walam dan sahabat Amr ibn al-As ini tidak mandi karena junub, disebabkan karena dingin. Isnad, dan beliau bersandar kepada keumuman firman Allah Ta'ala, janganlah kalian bunuh diri, dan beliau khawatir mati jika tetap mandi. Contoh yang lain adalah makannya para sahabat wahum muhrimuna, sedangkan mereka berihram, mereka memakan keledai liar. Yang dimaksud dengan keledai liar adalah zebra yang diburu oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhum. Fa inna aklahum, maka makannya para sahabat yang memakan keledai ini dengan istiadat dari mereka. Contoh yang lain adalah berubahnya penduduk Quba dalam salat mereka menghadap ke arah Ka'bah setelah sebelumnya menghadap Baitul Maqdis. Ila ghair dzalika minal adillah, dan masih terdapat banyak dalil-dalil yang lain. Ringkasnya, para sahabat jika posisinya jauh dari Nabi, mereka beristihad yang boleh jadi benar dan boleh jadi salah. Sedangkan kalau ada Nabi, mereka mencukupkan dengan Nabi. Dan kita lanjutkan bahasan yang terakhir, yaitu tentang taklid. Pengertiannya, taklid dalam bahasa Arab, meletakkan sesuatu di leher yang melingkari leher, yaitu kalung. Dan benda tersebut bernama qiladah, kalung, jamannya qalaid. Waqad yustakmal, dan istilah taklid digunakan untuk menyerahkan perkara kepada seseorang seakan-akan perintah tersebut mahmulun terbeban pada lehernya kal qiladah seperti kalung. Maka mengikuti pendapat seseorang tanpa tahu alasannya disebut taklid, yang hakikatnya adalah meletakkan kalung di leher. Karena orang yang mengikuti satu pendapat tanpa tahu alasannya, maka dia akan ikut kemana saja orang tersebut mengajak, seakan-akan hewan yang dan dipegang kalung di lehernya kemudian dituntun ke arah mana saja yang disukai oleh pemiliknya. Secara istilah, taklid adalah menerima perkataan orang yang perkataannya bukan hujah tanpa kita tahu alasannya. Ya, maka menerima perkataan orang yang perkataannya bukan hujah, maka tidak termasuk taklid. Menerima perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak termasuk taklid, beramal atau mengambil ijma. Karena perkataan Nabi itu hujah dengan sendirinya, ijma juga hujah dengan sendirinya. Kemudian tidak termasuk taklid menerima perkataan orang yang laisa hujatan, yang perkataannya bukan hujah, manakala jika dia menjelaskan dalilnya dan melampakkannya. Fa innal akhdha bidalil, karena mengambil dalil yang dia sampaikan, la biqaulihi, tidak semata-mata pendapatnya. Dan orang yang mengikuti satu pendapat karena dalilnya, itulah disebut dengan ittiba dan bukan taklid. Dan orang yang boleh taklid dan orang yang tidak boleh taklid, la yajuzu taklidu, tidak boleh taklid bagi ulama mujtahid yang istihadnya itu adahu, menyampaikan, mengantarkan kepadanya ila dhan, adanya sangkan kuat dengan satu hukum. Awlam yastahid bil fi'li lakinna muntamakin minal istihad, atau dia belum beristihad secara real, akan tapi dia punya kemampuan untuk beristihad. Ini yang tidak boleh beristihad, yang tidak boleh taklid. Wa yajuzu lil ami, boleh bagi orang awam dan orang yang belum sampai derajat istihad dalam satu ilmu atau dalam satu bab ilmu untuk taklid. Di anal qasir, karena orang yang belum bagus dalam satu cabang ilmu itu seperti orang awam. Maka di sini disampaikan pemula dalam satu cabang ilmu itu seperti orang awam. Maka siapa yang pemula dalam ilmu fikih, maka dia kurang lebih masih awam dalam ilmu fikih. Pemula dalam ilmu usul fikih, dia faham namun baru dikit-dikit, maka statusnya sebagaimana orang awam terhadap ilmu usul fikih dan seterusnya. Maka yang tidak boleh beristihad, yang tidak boleh taklid adalah ulama mujtahid. Boleh jadi telah beristihad dan istihadnya itu menghasilkan sangkaan kuat hukumnya A, maka tidak boleh dia taklid dengan ulama yang lain yang mengatakan hukumnya B. Atau dia juga belum beristihad, kan dia punya kemampuan, kalau mau beristihad dia bisa beristihad. Maka ini tidak boleh taklid. Kemudian yang boleh taklid intinya adalah orang awam atau penuntut ilmu pemula, yang dia itu masih teranggap awam dalam satu cabang ilmu. Karena dia qasir, karena dia belum menguasai dengan baik cabang ilmu tersebut, maka dia orang awam di cabang ilmu itu. Dan catatan penting tentang masalah ini, bahasanya seorang itu tidaklah boleh merasa dia merasa sudah tidak lagi ami dan tidak lagi awam karena sekedar rajin pengajian. Jangan mengira itu terus sudah tidak awam. Bahkan pemula dalam penuntut ilmu saja masih awam. Fi hukmil ami. Yang ini yang serius belajar, serius menyimak, serius mempelajari, namun dia masih pemula. Baru khatam kitab dasar, itu pun masih belum faham. Ini padahal baru khatam kitab dasar, itu pun masih belum paham. Pahamnya itu juga sering keliru. Maka ini pemula dalam satu ilmu ini, qasir dalam bahasa tadi, al-qasir fi fannin. Al-qasir fil famin, pemula dalam satu cabang ilmu, itu masih orang awam. Itu padahal belajar kitab usul fikihnya khatam. Cuma baru belajar dasarnya. Itu masih kal-ami. Kal-ami, seperti orang awam. Gimana kalau belajar kitabnya saja, kitab dasarnya saja belum khatam. Belum kata. Yang ini yang baru dapat dasarnya dan dia faham, maka dia statusnya mubtadi, pemula dalam satu cabang ilmu, dan pemula dalam satu cabang ilmu kal-ami, seperti orang awam. Gimana kalau kemudian belajarnya saja enggak selesai? Merasa dirinya sudah penuntut ilmu, nah masih awam, masih awam. Maka jangan dikira sekedar rajin ngaji, kemudian jenggotnya tebal, atau kemudian cernanya sudah congklang, sudah kemudian rajin pakai cadar, itu kemudian sudah jadi orang yang tidak awam, Terus ketika disebut orang awam, awamunas, merasa tidak termasuk, padahal masih termasuk. Itu yang ngaji kitab, cuma enggak khatam. Atau ngaji kitab dasar, namun enggak faham. Itu masih kal-ami, statusnya awam. Gimana kalau ngajinya cuma tematik? Gimana ngajinya kalau cuma tabligh akbar? Itu pun sambil ngomong. Yang lebih banyak ngomongnya daripada mendengarkan. Itu pun sambil mainan HP, lebih banyak kemudian mainan HP-nya daripada mendengarkan dan memahami, kemudian setelah itu merasa mintulah bil ilm. Wah, itu gelar terlalu keren gitu ya. Itu gelar terlalu keren untuk dirinya. Dan syarat penting supaya orang itu lepas dari kemudian derajat yang rendah, yaitu derajat awam, adalah menguasai ilmu usul fikih. Itu baru nanti keluar dari level awam. Kalau sudah kemudian bisa dijak bicara tentang masalah qiyas, illah, nyambung-nyambung, diajak bicara tentang hal tersebut karena telah menguasainya dengan cukup baik, itu baru kemudian keluar dari derajat orang awam. Maka secara umum bisa kita simpulkan, orang itu keluar dari derajat orang awam, pertama bisa baca kitab gundul. Kalau kemudian ngajinya pakai buku terjemah, seperti itu seumur hidup, ya seumur hidup itu orang awam. Dia tidak tahu salahnya penerjemah. Dia tidak bisa mandiri. Dia masih bergantung kepada orang lain. Nah, itulah sifat orang awam, bergantung pada orang lain. Maka untuk keluar dari derajat orang awam, itu bisa baca kitab gundul. Kemudian yang kedua, belajar usul fikih dan menguasainya. Jika sudah punya dua itu, nah itu layak untuk sedikit merasa sebagai penuntut ilmu. Jangan banyak-banyak. Jika dua-duanya itu belum, menyasar saja enggak tamat-tamat, tamat pun enggak faham-faham, dan merasa kemudian tulabil ilm, orang mimpi, orang mimpi. Li'an al-qasir fi fannin kal'ami fihi. Seorang yang pemula dalam satu cabang ilmu, maka dia adalah orang awam di cabang ilmu tersebut. Maka awam itu beda-beda, dan meninggalkan keawaman itu juga beda-beda. Tadi yang saya sampaikan adalah gambaran globalnya. Gambaran globalnya. Nanti di masing-masing cabang ilmu, boleh jadi seorang itu alim di satu cabang ilmu, namun jika dia tidak menekuni cabang ilmu tertentu, maka dia awam di cabang ilmu tersebut. Dia kemudian dia adalah seorang talibul ilmi di bidang fikih dan usul fikih, namun dia tidak, bukanlah seorang pelajar di bidang ilmu qiraat, perselisihan qiraat dan sebagainya, maka di bidang qiraat dia awam dan seterusnya. Dan al-mufti wal-mustafti, pemberi fatwa dan orang yang bertanya minta fatwa. Mufti adalah isim fa'il dari ifta, disebutkan di Kamus Muhit. Aftahu fil amri artinya abanahu lahu, menjelaskan satu perkara kepadanya. Kemudian futya wal-fatwa, watuftah dan dibaca fathah. Ma'af tabi al-faqihu adalah apa yang difatwakan oleh seorang pakar fikih. Intaha, sekian kutipan dari Al-Qamus Al-Muhit. Wal-mufti yutlaku, dan istilah mufti diberikan kepada al-mukhbir bil-haqi, orang yang mukhbir, mengkabarkan satu kebenaran, satu hal yang benar, ala ghairi jihatil ilzami bihi, tanpa ada unsur pemaksaan. Nah, mufti adalah al-mukhbir bil-haq, orang yang mengkabarkan tentang mana pendapat yang benar, dan dia ala ghairi jihatil ilzami bihi, tanpa bisa memaksakan orang lain agar menerima pendapatnya. Sebatas ilmu yang saya miliki, yang benar demikian. Yang benar demikian. Yang benar misalnya menyentuh kemaluan, itu membatalkan wudu. Alasannya demikian-demikian. Namun dia tidak bisa memaksakan orang tersebut, orang yang bertanya untuk menerimanya dan mengamalkannya. Boleh jadi dia bertanya namun dia tidak mengamalkannya karena dia tidak iktina, tidak merasa puas dan mantap dengan jawaban sang mufti. Karena mustafti itu wajib beramal, wajib mengamalkan jawaban seorang mufti, syaratnya adalah iktina, dia merasa puas dengan jawaban tersebut. Tapi kalau dia tidak merasa puas, dalilnya dirasa tidak kuat, dirasa juga yang ada mengganjal, tidak sesuai dengan satu kaidah fikih dan sebagainya, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk menerima fatwa tersebut. Karena sifat fatwa itu adalah ala ghairi jihatil ilzam, tanpa ada unsur pemaksaan. Lain halnya dengan qadha, putusan seorang hakim yang dia bisa punya hak untuk memerintahkan polisi dan seterusnya, maka ini salah. Maka dia punya otoritas untuk memaksakan. Tapi kalau mufti, sekedar orang yang berilmu atau ulama, bahasa kita kiai atau syekh, maka dia cuma sekedar menjelaskan, diterima alhamdulillah, tidak mengapa. Itu yang namanya fatwa. Maka dari sini kita ketahui tidak benarnya sikap sebagian orang, saudara-saudara kita, yang ketika mendapatkan fatwa dari ulama tertentu, kemudian dia paksakan semua orang untuk menerima fatwa tersebut. Ya, kalau tidak menerima, maka ya, berkurang kadar kesalafiannya atau kemudian tidak salafi. Ini satu hal yang tidak benar. Fatwa itu tidak bersifat ilzam. Tidak bisa mengikat kecuali orang yang merasa terikat karena dia merasa ini jawaban yang betul-betul memuaskan. Sangat ilmiah dan memuaskan. Maka ini beda antara mufti dengan qadi. Qadi memaksa. Dia punya otoritas, punya hak untuk menangkap, menjebloskan ke penjara, dan seterusnya. Kalau mufti di masjid dan yang lain, maka dia cuma bisa menjelaskan. Diterima dan tidak kembali kepada si penanya. Siapa yang iktina, siapa yang merasa ini jawaban yang memuaskan, wajib dia beramal dengannya, karena dia rasa inilah jawaban yang paling sesuai dengan Quran dan Sunnah. Siapa yang tidak, maka dia tidak berkewajiban untuk beramal dengannya. Kemudian wayutlak dan disebutkan indal usulun oleh para ulama usul fikih, istilah mufti mereka berikan untuk mustahid. Dan mustahid adalah al-badil, orang yang menyerahkan segenap kemampuannya untuk an-nadhar fil adillah, mentelaah dalil. Kalau semacam dan cuma searching di Google atau kemudian di maktabah samilah, itu bukan istihad. Itu bukan istihad, sekedar main-main saja. Ya, yang namanya istihad, orang sampai capek, susah payah untuk mengeluarkan segala kemampuannya untuk mentelaah dalil. Liyasul, untuk mendapatkan ilmu atau perasaan kuat satu hukum syariat. Mustafti adalah isim fa'il dari istifta dalam bahasa Arab, artinya adalah tolabul fatwa, orang yang minta fatwa. Secara istilah, man tolabal hukma syar'iyya minal mustahid, orang yang meminta satu hukum syar'i dari ulama mustahid. Fayadkhul fihi, maka termasuk padanya adalah orang awam, wal muta'alim, dan pelajar. Orang yang sudah belajar, orang yang serius belajar. Orang yang serius belajar. Maka alladhi la yablugh darajat al-istihad, yang dia belum sampai derajat istihad. Belum punya kemampuan untuk memandang atau mentelaah sendiri dalil-dalil yang ada, maka dia statusnya adalah mustafti. Man waradal al-ifta musnadan ilaihi, orang yang waradal ifta fat memberi fatwa itu musnad dan disandarkan kepada dirinya dalam Quran dan Sunnah. Waradal ifta'u fil kitabil aziz, memberi fatwa terdapat dalam Al-Quran, musnad dan disandarkan kepada Allah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, kulillahu yuftikum fil kalalah, katakanlah, umumkanlah bahasanya Allah lah yang memberikan fatwa kepada kalian. Maka mufti yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan seorang mufti dia adalah orang yang berkewajiban untuk bukan membuat hukum namun menemukan hukum Allah dalam satu masalah, dan dia statusnya adalah muwaqqi'an rabbil alamin, bertanda tangan atas nama Rabb semesta alam. Karena hakikat mufti adalah Allah, kulillahu yuftikum, Allah lah yang memberi fatwa. Kama fi qawli, sebagaimana dalam firman Allah, wa mitla alaikum, dan apa yang dibacakan pada kalian berupa Alkitab. Ay, dibacakan di sini artinya difatwakan kepada kalian. Warada dan terdapat dalam sunnah yang suci kata-kata ifta memberi fatwa disandarkan pada manusia. Sebagaimana terdapat dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dosa adalah apa yang mengganjal dalam hati dan bimbang dalam dada, meskipun banyak orang memberikan fatwa kepadamu. Dan tentu dua dalil ini tidaklah bertentangan. Realitanya manusia itu memberi fatwa, namun hakikat manusia yang memberi fatwa, dia adalah orang yang bertanda tangan atas nama Allah Rabb semesta alam. Ini karena dengan fatwa yang dia keluarkan, maka seakan-akan dia mengatakan, hukum Allah dalam masalah ini adalah demikian-demikian. Sayalah saksinya. Man yastafti al-muqallid. Seorang muqallid itu minta fatwa kepada siapa? Al-mustafti, seorang yang minta fatwa, hendaklah dia minta fatwa kepada man ghalaba ala dhannihi annahu ahlun lil fatwa. Kepada orang yang dia punya sangkaan kuat kalau orang tersebut layak untuk mengeluarkan fatwa. Dari mana seorang itu tahu seorang itu ahlun layak? Pertama, bima yarahu min tisabihi lil futya. Dikarenakan apa yang dia lihat, bahasanya dia intisab, memiliki posisi lil futya, memberi fatwa. Di negara-negara tertentu ada orang yang diangkat sebagai mufti, maka dialah orang yang layak untuk dimintai fatwa. Kenapa? Jabatannya mufti. Di antara cara indikator yang bisa dimiliki oleh orang awam dalam menentukan siapakah, di manakah tempat yang layak bagi saya untuk berfatwa. Kemudian yang kedua, wahtiram minasilah wa akhdihim anhu. Dan manusia pun menghormatinya dan mengambil ilmu darinya. Kemudian au bi khabarin adlin anhu, atau berita orang yang terpercaya tentangnya. Dia tanya kepada kawannya, siapa yang layak untuk menjadi tempat saya konsultasi dengan masalah saya? Oh, si fulan. Maka itu bisa jadi alat bantu bagi seorang mustafti yang dia adalah muqallid, yang dia adalah orang yang awam. Maka inilah di antara indikator yang bisa dia pakai, dia gunakan untuk menentukan orang yang layak dimintai fatwa. Kemudian jika terdapat banyak pemberi fatwa, fa ayyuhum yastafti al-muqallidu, maka seorang muqallid minta fatwa kepada siapa? Maka jika di satu negeri terdapat banyak ulama mustahid, maka lil muqallid, bagi orang yang taklid, boleh minta fatwa pada siapa saja yang dia kendaki. La yalzamuhu, dia tidak punya keharusan untuk berkonsultasi dengan yang paling berilmu. Namun ada yang mengatakan dia punya kewajiban untuk bertanya kepada yang al-afdal, yang terbaik, yang paling unggul ilmunya. Wastudillah lil awal, yang menguatkan pendapat yang pertama, bahasanya orang yang kurang utama di antara para sahabat dan tabi'in kadang memberikan fatwa padahal ada manusia yang lebih utama. Ma istihari dhalika, dan peristiwa semacam demikian populer dan berulang-ulang dan tidak ada satupun yang mengingkari, maka itu ijma', ijma' dari kalangan para sahabat atau salaf, bolehnya meminta fatwa kepada al-mafdul, pada yang kurang berilmu, padahal ada kemampuan untuk menghubungi dan minta fatwa kepada yang betul-betul berilmu. Wastudillah, dan pendapat dan dalil yang menguatkan pendapat yang kedua, bi'anal afdul, bahasa yang terbaik adalah yang manusia yang terbaik, yang paling luas ilmunya, itu akan ahda, akan berikan petunjuk pada rahasia-rahasia syariat, min ghairihi. bi annal afdal ahda ila asri syariah min ghairihi, lebih tahu rahasia-rahasia syariat dibandingkan yang lain. Dan adab atau etika pemberi fatwa dan orang yang minta fatwa, yang tadi biasa disebut dengan muqallid, ya, itulah orang awam. Ya, likulli minal mufti wal mustafti, setiap baik mufti ataupun mustafti memiliki adab. Yang pertama di antara adab mufti, memiliki niat yang baik, karena amal itu tergantung niat. Siapa yang kedang niat yang baik, maka lam yakun alai nurun, maka tidak ada cahaya pada dirinya dan tidak ada cahaya pada perkataannya. Dan dikatakan oleh sejumlah sahabat atau dikatakan oleh salah satu ulama salaf, bahasanya dalam perkataan yang benar itu terdapat cahaya. Kalau kemudian terdapat satu perkataan yang seorang muslim yang baik hatinya itu mengganjal, maka ini masalah. Innalil haqqi nuran, karena kebenaran itu memiliki cahaya yang bisa ditangkap oleh orang yang mencarinya. Dan ayakuna dzi hilmin, hendaklah dia adalah seorang hilm, seorang yang tidak mudah emosi, seorang yang tenang dan tenang. Karena tenang adalah pakaiannya ilmu dan keindahannya. Jika seorang mufti kehilangan pakaian ini, maka ilmunya seperti badan yang telanjang dari pakaian. Kemudian hendaklah seorang mufti pemberi fatwa itu memiliki ifah, menjaga diri dari harta yang ada di tangan manusia. Maka jika dia makan dari orang yang dia beri fatwa sedikit saja, akalu min lahmihi wa damihi at'a, akalu min lahmihi wa damihi at'afahu. Maka jika dia makan dari orang yang minta fatwa, maka mereka orang-orang yang minta fatwa itu akan memakan darah dan daging dan darahnya berlipat-lipat lebih banyak. Ya, artinya maka hendaknya seorang mufti itu ya, tidak punya ketergantungan kepada orang yang bertanya. Ya, dan jangan minta upah karena memberi fatwa. Karena jika kemudian fatwa itu karena permintaan, ya, maka nanti dampaknya akan lebih berlipat-lipat lebih besar daripada harta yang didapatkan oleh si mufti. Umumnya demikian. Ini si muftinya sering dikasih ya, hadiah. Maka tentu nanti ketika orang ini minta fatwa, yang mintanya adalah mencari pembenaran, kemudian tidak enak. Maka dampaknya lebih jelek. Dampaknya lebih jelek daripada ketika dia tidak menerima upah dan uang dari orang yang meminta fatwa. Kemudian tidaklah dia memiliki janibin kabirin, persentase yang besar pengetahuan tentang manusia. Maka jika dia tidak memiliki hal ini, maka tergambar pada dirinya orang yang zalim itu dalam potret orang yang terzalimi dan sebaliknya. Waraja alaih, dan akan laris pada dirinya makar dan tipuan, ihtiyal tipuan. Fakana, maka dia ini apa yang dia rusak lebih banyak daripada apa yang dia perbaiki. Ya, maka seorang mufti tidaklah dia faham karakter-karakter manusia. Oh, ini pertanyaan minta mencari kebenaran, meminta pembenaran dan sebagainya. Dipelajari, wajib belajar. Ini pertanyaan ngetes atau enggak, wajib dipelajari. Sehingga disaring. Ada yang dijawab dan ada yang tidak dijawab. Kemudian ayat tawajjah, menghadapkan diri kepada Allah Ta'ala, merendah badannya dan memperbanyak doa dan istighfar, supaya Allah memberikan ilham kepadanya pendapat yang benar dan membukakan untuknya jalan as-sadat, sikap yang tepat. Kemudian hendaklah hati-hati, ma'amkan sebisa mungkin, atau harus jaga diri jangan menisbatkan hukum pada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali memang terdapat nas yang menjadi sandarannya dalam hal tersebut. Maka adab mufti jangan bermudah-mudah mengatakan hukum Allah dan Rasulnya demikian. Jangan bermudah-mudah menurut Islam gini-gini-gini. Dalam ajaran Allah dan Rasulnya demikian-demikian. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah ini adalah demikian-demikian. Padahal itu ternyata pendapat pribadinya. Maka jangan bermudah-mudah seperti itu. Kapan boleh mengatakan inilah Islam? Inilah syariat Islam. Tadi dikatakan illa binasin yastanidu alaihi fidhalik. Kecuali jika punya dalil khusus yang jadi sandaran dia untuk mengatakan hal tersebut. Ya, oleh karena itu maka seorang mufti selayaknya ketika dia memang betul-betul ulama, ya, lebih banyak mengucapkan ya, menurut saya ya, pendapat yang lebih tepat, nah, tanpa kemudian diembel-embelkan menurut Islam hukum Allah dan Rasulnya ya, gitu. Maka tidak boleh disandarkan kepada Islam, kepada hukum Allah dan Rasulnya, kepada syariat, kecuali yang nyata-nyata dan jelas-jelas memang Nabi tuntunkan dan Nabi ajarkan. Kemudian ayat tasyir minta saran ketika memberikan fatwa kepada orang yang dia percaya ilmunya dan agamanya. Maka Umar radhiyallahu anhu, jika nazalat bin nazilah, jika terjadi satu peristiwa, minta beliau bermusyawarah dengan semua sahabat yang hadir di kota Madinah. Dan terkadang Umar itu mengumpulkan mereka lalu meminta saran-saran mereka. Kemudian adab seorang mufti mengamalkan ilmunya, karena amal adalah buah ilmu, dan tanpa amal maka ilmu seseorang itu akan menyudutkannya nanti di akhirat. Kemudian di antara adab al-mustafti, orang yang minta fatwa adalah berakhlak dengan akhlak mulia, mutlakon secara mutlak, wabil khas terutama kepada mufti. Maka tidaklah dia lakukan bersama mufti majarat apa yang telah menjadi kebiasaan adatul awam, kebiasaan orang awam, semacam berisyarat dengan tangannya di wajahnya. Jangan pula berkata kepadanya dengan perkataan yang layam bari, yang tidak patut. Semisal mengatakan aftani ghairuka bikada, ustaz yang lain selain anda telah memberikan fatwa demikian dan demikian. Demikian juga jangan bertanya kepada seorang ulama, seorang mufti saat dalam kondisi sedang bosan, sedih, atau marah, atau yang lain. Dan ada mustafti yang lain tidak menanyakan hal-hal yang tidak penting dan masalah-masalah yang tidak banyak ditanyakan. Ila hadin sampai batas, si mufti itu sampai-sampai yas'am, bosan, wayamal, dan jemu. Maka jangan bertanya hal-hal yang tidak penting. Kemudian yang kedua disampaikan, jangan banyak bertanya yang menyebabkan si pemateri itu merasa bosan. Hadza akhiru ma yasarallahu dzikrahu fi hadzal mudzakirah. Demikianlah akhir apa yang Allah mudahkan untuk kami para penulis untuk disebutkan dan dibahas di dalam mudzakirah diktat ini. Walhamdulillahi awalan wa akhiran, karena ini hakikatnya adalah ini buku ini adalah hakikatnya adalah untuk iqdad. Ya, hakikatnya buku ini adalah mudzakirah atau diktat. Ya, hakikatnya buku ini adalah mudzakirah diktat untuk level jenjang tertentu. Hadza akhiru ma yasarallahu dzikrahu, inilah yang terakhir yang Allah mudahkan untuk disebutkan dalam diktat ini. Segala puji milik Allah di awal dan di akhirnya. Sanjungan Allah, keselamatan dan keberkahan semoga Allah limpahkan pada Nabi kita Muhammad dan keluarganya, sahabatnya, dan semua orang yang mengikuti mereka bi ihsan dengan baik ila yaumiddin, sampai hari akhir atau hari pembalasan. Ya, maka berarti telah kita anggap selesai bahasan tasilul wusul sampai di sini halaman 87. Namun mengingat tadi yang dulu kita janjikan, kalau ada cukup waktu baru kita akan baca yang tercantum di sini, yaitu masalah hadis yang meskipun itu bukan sebenarnya bukan ruangnya usul fikih, dan ruangnya ilmu mustalah hadis. Atau makanya ya, kemarin tidak kita janjikan untuk dibaca semua, ya kalau ada waktu kita baca, jika tidak maka ya sudah teranggap cukup dan selesai. Oleh karena itu di pertemuan yang ke depan kita akan kembali ke Al-Akhbar di halaman 57. Demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa qulta ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.